طيب بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. Dan mereka-mereka yang terhadap Rabb mereka tidak menyekutukan. Yaitu orang-orang yang tidak berbuat syirik dan tidak menyekutukan Rabb mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kemarin sudah disinggung bahwa ayat ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 59 merupakan sifat dari sifat-sifat orang-orang yang akan masuk dalam surga dengan segera. Oleh karena itu, kita harus membaca ayatnya secara lengkap, ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Sehingga wajib kalian catat ayatnya dari mulai ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Dari situ sampai pada ayat wa hum laha sabiqun, dan mereka adalah orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Di dalam ayat ini atau ayat-ayat ini disebutkan sifat-sifat mereka yang akan berlomba-lomba masuk dalam surga. Salah satunya yang disebutkan walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Baik, sehingga kalian tulis apakah di buku kalian sebagai footnote atau di catatan kalian, terserah, agar kalian ingat bahwa ayat ini tidak bersendirian. Ayat ini tidak bersendirian ini saja, tetapi dimulai dari kalimat innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yushrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat. Lihat ini kalimat terakhirnya. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum la sabiqun. Diawali dengan kalimat innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Kata Allah, yaitu orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Rabb mereka. Ciri pertama, mushfiquna li rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Rabbnya dan khusyuk kepada Rabbnya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat Rabb mereka, mereka beriman. Ciri kedua atau sifat kedua, mereka beriman dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb mereka. Yang ketiga, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ini yang sedang kita bahas. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka, tidak berbuat kesyirikan-kesyirikan. Masya Allah. Pertama, khusyuk kepada Allah dan takut kepada Allah. Kedua, beriman dengan ayat-ayat Allah. Ketiga, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang keempat, walladzina yu'tuna ma atau, yaitu orang-orang yang mengeluarkan harta yang Allah berikan kepadanya. Wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hati mereka memiliki rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Bukan orang yang bersedekah dengan sombong, nih ambil harta saya sedekah buat kalian, bukan. Tapi justru orang yang bersedekah dalam keadaan deg-degan hatinya, ya Allah, apakah diterima sedekah ini, apakah akan diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak, apakah saya begini, apakah saya sudah cukup, apakah saya masih perlu untuk demikian-demikian. Ini qulubuhum wajilatun, mereka-mereka yang mengeluarkan harta yang Allah berikan pada mereka dalam keadaan hati mereka gelisah, dalam keadaan hati mereka wajilah, goncang takut, karena merasa kurang, merasa tidak cukup ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru orang yang merasa khawatir dan takut bukan orang yang sombong dengan ibadahnya. Itu sifat keberapa? keempat. Kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka inilah orang yang berlomba-lomba mendapatkan kebaikan, yaitu jannah. Orang-orang yang berlomba-lomba mendapatkan khairat, mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam surga. Wahum laha sabiqun. Dan mereka orang yang paling depan. Siapa orang yang paling depan masuk dalam surga? Para anbiya. Setelah para anbiya, para awliya, para siddiqin, para syuhada. Nah, mereka-mereka ini, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang Allah katakan laha sabiqun, orang yang berlomba-lomba dan paling depan masuk dalam surga. Ternyata ciri-cirinya disebutkan oleh Allah, salah satunya walladzinahum lirabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang terhadap mereka tidak menyekutukan. Walladzinahum birabbihim la yusyrikun, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ahli tauhid. Ahli tauhid. Yang tidak bertauhid gak akan mungkin masuk ke dalam jannah dengan seperti ini gambarannya. Wahum laha sabiqun. Diriwayatkan bahwa yang masuk surga nanti pertama kali ada 70 ribu orang. Masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Paling depan. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, wajah-wajah mereka seperti bulan di malam purnama. Baik, dan ini dibawakan oleh musannif pada dalil berikutnya. Qala al musannif rahimahullahu taala, berkata musannif rahimahullahu taala, an Husain ibn Abdurrahman, diriwayatkan dari Husain ibn Abdurrahman, dia menceritakan, kuntu inda Sa'id ibn Jubair, aku pernah di sisi Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Kemudian beliau berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhin qabdal bariha. Dia berkata, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Fakultu, aku jawab, ana, aku melihatnya. Thumma kultu, kemudian aku katakan, ama inni lam akun fi salah walakinni ludirtu. Ketahuilah bahwa aku ketika itu melihat bintang jatuh bukan dalam keadaan salat, tetapi aku tersengat. Ludig itu artinya terkena sengatan binatang berbisa, apakah ular atau kalajengking dan sejenisnya. Ditanya, qala famadza sana'ta, ketika engkau tersengat binatang berbisa, apa yang kau lakukan? Qultur taqaitu, aku memakai ruqyah. Aku menjawab, aku meminta diruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik, apa yang membawamu untuk meminta diruqyah? Qultu hadithun haddatsanahu asy-Sya'bi, aku memakai ruqyah karena hadis yang disampaikan kepadaku dari Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, ditanyakan apa yang disampaikan oleh Sya'bi kepadamu. Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb, disampaikan kepada kami oleh beliau dari Buraidah ibn al-Husayb, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min aynin aw humah, tidak ada ruqyah yang lebih manjur, lebih mujarab daripada ruqyah untuk ain aw humah. Ain adalah sakit yang disebabkan oleh pandangan mata, mata hasad. Sedangkan humah adalah demam yang disebabkan oleh gigitan binatang berbisa, ular, kalajengking dan sejenisnya. Aku mendengar hadis dari Sya'bi yang menyampaikan kepadaku dari Buraidah bahwasanya ruqyah itu manjur untuk penyakit yang disebabkan oleh mata dan penyakit yang disebabkan oleh binatang berbisa. Dijawab, qala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, bagus sekali kalau seseorang berhenti pada apa yang dia dengar. Bagus kalau engkau berpegang pada apa yang engkau dengar. Itu bagus. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, tetapi sampai kepadaku Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas, Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau berkata, "Urdat alayyal umam." Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Maka aku melihat Nabi yang bersamanya ar-rahat. Ar-rahat jumlah manusia lebih dari 3, kurang dari 10. Aku melihat Nabi yang pengikutnya beberapa orang. Wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, dan Nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Wan nabi laisa ma'ahu ahad, dan aku melihat Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Idrufi Ali sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah manusia yang sangat besar. Sawadun azim, hitam yang besar, maksudnya jumlah manusia yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku menduga bahwa itu umatku. Faqila li, maka disampaikan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Disampaikan kepadaku itu Musa dan kaumnya. Fanadhartu, maka aku lihat dalam riwayat ke ufuk lain. Fa idza sawadun azim, tiba-tiba aku melihat jumlah manusia yang lebih besar lagi. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka, inilah umatmu. Wa ma'ahum 70,000, dan bersamanya ada 70,000 orang. Yadkhuluna al-jannah bi khairi hisabin wala adzab, yang masuk ke surga tanpa hisab, tanpa adab. Thumma nahadha fa dakhala manzilahu, kemudian Nabi berdiri dan Nabi masuk ke rumahnya. Fa khadha an-nasu fi ulaik, maka manusia pun berdiskusi membicarakan tentang siapa mereka ini. 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala ba'duhum fal'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Sebagian mereka berkata, bisa jadi orang-orang itu adalah yang menemani dan bersahabat dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waqala ba'duhum, berkata yang lain, fal'allahum alladhina wulidu fil Islam. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang memang lahir sudah Islam dan kemudian terus sampai matinya dalam keislaman. Mengapa mereka bilang seperti itu? Karena mereka merasa bahwa sebagian besar mereka mengalami masa-masa jahiliyah. Bisa jadi bukan kita, tapi orang yang sudah lahirnya sudah Muslim dan terus sampai matinya. Falam yushriku billahi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wadakaru asya'a, akhirnya mereka pun menyebut sekian pendapat-pendapat dalam diskusi tersebut. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'akhbaru, maka keluarlah Nabi SAW, maka mereka pun mengkhabarkan tentang apa yang mereka bicarakan. Ya Rasulullah, kami membicarakan tentang 70,000 orang tadi, sebagian kami berkata begini, sebagian kami berkata begitu, ingin mendapatkan keputusan yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka Nabi menjawab, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak pernah meminta diruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah memakai pengobatan dengan kay, dengan besi panas. Wala yatatayyarun, dan orang-orang yang tidak pernah bertatayur, tidak pernah menganggap sial pada suatu apapun, pada benda, pada angka, pada hari, pada tanggal, tidak pernah menganggap sial pada sesuatu apapun. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Rabb mereka bertawakal. Inilah yang dibawakan oleh Sayyid Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala untuk menegur saudaranya, tetapi dengan sangat sopan. Saudaranya tadi berkata, aku pakai ruqyah. Atas dasar apa engkau pakai ruqyah? Hadis, hadatsana Syabi, bahwa ruqyah itu manjur untuk gigitan binatang berbisa. Maka aku pakai ruqyah. Itu bagus. Engkau berhenti pada apa yang kau dengar, itu bagus. Tapi aku mendengar hadis lain dari Ibn Abbas, disampaikan hadis tadi. Apa syahidnya yang ingin beliau sampaikan? Syahidnya adalah bahwa mereka yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Yang 70 ribu orang tadi adalah orang-orang yang la yastarqun, enggak pernah meminta diruqyah karena sempurnanya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, beliau tidak menyalahkan hadis yang dibawakan oleh saudaranya, tetapi membawakan hadis yang menunjukkan kalau engkau tidak meminta diruqyah, itu lebih bagus lagi. Engkau akan masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Dalam hadis tersebut, bangkitlah Ukasyah ibn Mihsan. Faqala ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk, semoga termasuk di dalamnya. Qala anta minhum. Nabi bersabda, engkau termasuk di dalamnya. Dalam riwayat lain, Nabi mendoakan, ya Allah, masukkan dia ke dalamnya. Sama apa berbeda? Ini pernyataan, engkau termasuk di dalamnya. Kalau riwayat lain, ya Allah masukkanlah dia dalamnya. Sesungguhnya tidak berbeda. Mengapa? Karena doa Rasulullah SAW makbul. Doa Rasulullah SAW dikabulkan. Maka pernyataan dengan doa sama saja. Pernyataan engkau termasuk di dalamnya, atau riwayat yang menyatakan semoga engkau termasuk di dalamnya. Intinya bahwa Ukasyah salah satu dari 70 ribu orang yang masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Yang wujuhum kal qamari lailatul badr. Thumma qama rajulun akhar. Kemudian bangun orang lain meminta dengan permintaan yang sama dengan Ukasyah. Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Doakan aku juga termasuk dalamnya. Nabi menjawab, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau didahului oleh Ukasyah. Ikhwan ibn a'azakullah, selesai hadis ini. Dan disebutkan dalam tambahan riwayat lain tadi, bahwa mereka 70 ribu orang itu, wujuhum kal qamari laylatal badr. Seperti wajahnya, seperti bulan purnama, di malam purnama. Dan disebutkan pula bahwa mereka adalah yang pertama, yakni masuk ke dalam jannah. Jadi setelah anbiya tentunya, setelah para nabi, mereka adalah orang-orang yang sabiqin. Maka ini barakallahu fikum hadis menafsirkan ayat tadi, wahum laha sabiqun, bahwa mereka adalah orang-orang yang pertama atau yang di awal-awal masuk dalam surga. Ternyata ciri-cirinya di dalam hadis ini bahwa mereka orang yang bertawakal penuh kepada Allah Taala, sehingga tidak pernah meminta diruqyah, enggak pernah memakai pengobatan yang makruh, dan tidak pernah menganggap sial pada sesuatu, karena ala rabbihim yatawakkalu. Sedangkan dalam ayat sifat mereka bahwa mereka bi rabbihim la yusyrikun, mereka tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka tepatlah, ini sangat pas sekali musannif membawakan ayat dan hadis ini dalam bab. Apa judul babnya? Man haqqaqat tauhid dakhala al jannah bi ghairi hisabin wala adab. Siapa yang menerapkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Seperti dalam ayat tadi surat Al-Mu'minun, atau seperti dalam hadis ini yang disebutkan dengan kalimat yadkhulun jannah bighairi hisabin wala adab. Allahu ta'ala alam, wabillahi taufik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.